Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita telah mempelajari seputar metode penentuan arah kiblat. Nah, yang pertama apa? Bersandar kepada pertama khabar, berita orang thiqah yang terpercaya. Dalam hal ini kriteria orang thiqah yang terpercaya adalah muslim yang istiqomah, tidak fasik, dan dia mengetahui arah kiblat, ahli. Nah, meskipun dia muslim yang baik tapi tidak mengerti arah kiblat, sembarangan, tidak bisa dipercaya. Nah, atau dia tahu arah kiblat tapi dia fasik, tidak bisa dipercaya. Nah, cukup berita satu orang, baik laki-laki atau wanita, karena ini berita tentang agama. Yang kedua, bersandar kepada masjid yang ada mihrabnya, karena mihrab diletakkan di arah kiblat masjid. Dan sudah diterangkan ini terlepas dari khilaf ulama tentang boleh tidaknya mihrab. Naam. Dan sudah dinukil dari Al-Albani rahimahullah, juga Syekhuna Mukbil yang mengingkari mihrab. Naam. Yang anggap itu bid'ah. Dan sebenarnya untuk maslahat arah kiblat bisa digantikan fungsinya oleh mimbar. Diletakkan di arah kiblat. Nah, yang kedua berijtihad sendiri dengan dalil-dalil penunjuk kiblat. Sudah disebutkan dalil-dalil itu apa saja? Matahari. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, bintang. Naam. Bintang kutub. Nah, itu yang paling diam. Ya, karena memang merupakan poros putaran bintang. Dan yang lainnya. Nah, ada tiga dari lainnya disebutkan oleh ulama yang samar. Nah, yaitu apa? Berdalil dengan apa saja? Pegunungan yang besar. Yang kedua, sungai dan sungai besar dan muaranya. Yang ketiga, angin. Nah, kemudian di masa kita ada kompas, bahkan lebih dari itu ada yang alat yang bisa menunjuk langsung ke arah Ka'bah yang dianggap markas atau pusat bumi. Nah, ini kemajuan teknologi. Baik. Juga sudah kita bahas kapan seseorang berijtihad menentukan arah kiblat. Pada mazhab Hanbali, berijtihad untuk penentuan arah kiblat hanya dibolehkan pada saat apa? Safar. Di safar. Amma fil hadar, adapun hadir di tengah-tengah kaum muslimin, di permukiman kaum muslimin, tidak dibolehkan berijtihad. Nah, harus bersandar, harus kembali ke metode yang pertama, yaitu bersandar kepada berita kaum muslimin yang ada di sekitarnya, yang dipercaya, yang thiqah. Bersandar dengan masjid-masjid mereka yang telah dibuat, ya, dengan mihrabnya yang mengarah ke arah kiblat, atau jika tidak mihrabnya maka ada mimbar yang diletakkan di arah kiblat. Nah, jadi tidak dibenarkan berijtihad. Nah, pada mazhab Hanbali, Ibn Uthaymin rahimahullah menyelisihi mazhab Hanbali. Ibn Uthaymin mengikuti riwayat lain dari Ahmad, boleh berijtihad fil hadar. Jazal ijtihadu fil hadar, boleh berijtihad di tengah-tengah kaum muslimin yang terjadikan kaum muslimin di sekitarnya. Nah, dia berijtihad sendiri. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Uthaymin. Dan menurut pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin, berlaku padanya hukum ijtihad yang berlaku pada hukum ijtihad musafir. Ketika dia berijtihad di tengah-tengah, yakni di permukiman yang kehadiran kaum muslimin sekitarnya, berlaku padanya hukum ijtihad yang berlaku pada hukum ijtihad orang yang berijtihad dalam safar, dalam hal benar dan dalam hal benar, benarnya ijtihad itu atau keliru ijtihad itu. Ijtihad itu kan bisa jadi benar, bisa jadi keliru ya. Nah, menurut mazhabnya di Ibnu Utsaimin menegaskan hukumnya sama. Ketika ijtihad itu benar, ketika ijtihad itu keliru, ya sama ketika ijtihad seorang musafir benar atau ketika ijtihadnya keliru. Nah, ini masalah khilafiyah di antara mereka. Nah, di antara ulama. Nanti akan kita pelajari bagaimana hukumnya apabila ketahuan bahwa ijtihad itu keliru. Nah, kalau ijtihad penentuan kiblat itu keliru, ketahuannya saat sholat atau setelah sholat, bagaimana hukumnya? Nah, kita akan belajar nanti. Baik. Jika tidak memungkinkan berijtihad karena terhalangi dari dalil-dalil penunjuk kiblat yang sudah disampaikan ini, apa yang dilakukan? Misalkan gelap atau mendung, sehingga dia tidak bisa mendeteksi dalil-dalil kiblat. Apa yang dilakukan? Ya, ijtihad tidak memungkinkan karena tidak ada dalil-dalil untuk berijtihad. Apa yang dilakukan? Taharri. Apa itu taharri? Ya, taharra shawab. At-taharri dalam hal ini maksudnya memilih arah kiblat yang dia condong padanya dengan prediksi kuatnya, dengan praduga yang terkuat. Condongnya ke arah ini. Sudah dia sholat ke arah kecondongan hatinya. Nah, sudah dinukil dari Ibnu Qudamah ya. Baik. Juga Ibnu Utsaimin, selain Ibnu Qudamah yang sudah kami nukil tadi malam, juga Ibnu Utsaimin dalam Syarh Bulughul Maram, dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, menyatakan sama dengan Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Utsaimin, jika diandaikan tidak ada dalil penunjuk kiblat yang bisa dideteksi saat itu, kata Ibnu Utsaimin, wajib memilih arah kiblat berdasarkan prediksinya yang terkuat, taharri. Arah mana saja yang ia paling condong padanya, arah mana saja yang ia paling condong padanya dan merasa tenang dengannya, hendaknya sholat menghadap ke arah itu. Ini sudah tidak pakai dalil ya. Yang pakai dalil itu ijtihad. Nah, urutannya kan metodenya pertama, ya, ada yang tahu dan sudah ada yang sudah tahu, ya, orang setempat tahu memberitahukan dia, ya, arah kiblat sana. Nah, atau lihat masjid, lihat mihrabnya, tahu mimbarnya. Nah, berikutnya apa? Berijtihad dengan dalil-dalil penunjuk kiblat. Nah, berikutnya dalil-dalil penunjuk kiblat tidak ada, tidak terdeteksi. Nah, akhirnya apa? Taharri. Ini urutan berikutnya ini melakukan apa? Taharri. Memilih berdasarkan kecondongan hatinya, mana yang hatinya tenang menghadap ke arah itu, ya, ini tanpa dalil sudah. Nah, tapi tidak sembarangan, kita berusaha memilih mana yang hatinya condong. Nah, semampunya. Baik, kemudian berikutnya, orang yang tidak bisa berijtihad dalam penentuan arah kiblat, tetapi ada orang lain yang bersamanya yang bisa berijtihad. Nah, tetapi bersama dia ada orang yang bisa berijtihad. Jawabannya, dia wajib taklid. Nah, dia wajib melakukan taklid. Nah, sama halnya dalam masalah hukum syariat. Seorang yang tidak punya kemampuan berijtihad, kemudian ada satu problem, masalah, ya, terjadi dengannya dan dia butuh fatwa. Nah, dia tidak bisa membahas, mencari jawabannya sendiri dengan ilmunya karena dia bukan ahli. Nah, maka dia pun taklid, muqallid kepada anak-anak orang alim, ya, yang berilmu, mengikut kepada fatwanya. Nah, ini meskipun dia tidak mengerti sisi pendalilannya apa, bagaimana dalilnya apa, sisi pendalilannya bagaimana, jelas ikut saja. Nah, itulah hanya dalam hal ini. Dia tidak mengerti dalil kiblat. Bagaimana cara pendalilan dengan dalil kiblat? Yang jelas di situ ada orang yang mengerti, nah, yang menguasai masalah tersebut, kemudian dia mengikut padanya. Nah, dia mengikut kepadanya. Taklid. Baik. Itu yang mampu dia lakukan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu berijtihad wajib bertakwa kepada Allah dengan berijtihad. Yang tidak mampu, ya, taklid. Nah, begitu. Seorang mujtahid ketika tidak bisa berijtihad karena terhalangi dari dalil-dalil penunjuk kiblat, taharri. Nah, dengan memilih semampunya, dengan prediksi kuat mana yang dicondongi hatinya, yang paling tenang hatinya ke arah itu. Baik, itu. Ya. Nah, kemudian masalah berikutnya, kita sudah tahu tadi ya metode-metodenya. Sekarang, jika ia menyadari dirinya keliru menghadap kiblat dalam sholat, yakni ia menyadari dirinya keliru, keliru kiblat, keliru arah kiblat. Nah, keliru arah kiblat. Setelah ijtihad, artinya hasil ijtihadnya keliru rupanya. Nah, atau setelah tahri. Kalian sudah tahu tadi apa makna tahri, memilih, ya. Sampai ijtihad, tapi dengan praduga kuat. Nah, kemudian menyadari, mengetahui setelah itu bahwa taharinya salah. Atau dia sholat dengan taklid, kemudian menyadari, mengetahui setelah itu bahwa taklidnya salah. Dia taklid kepada seorang mujtahid, ya, mengambil hasil ijtihad dalam menentukan kiblat, ternyata ketahuan setelah itu ternyata ijtihad orang itu salah, jadi dia taklid. Taklidnya pun ikut salah karena mengikuti sesuatu yang salah. Taklidnya mengikuti hasil ijtihad yang salah, dia ikut salah. Nah, baik. Masalahnya dibagi dua, yaitu dia mengetahui hal itu di tengah berlangsungnya sholat, dan yang kedua setelah usai sholat. Baik. Yang pertama, apabila hal itu diketahui di tengah berlangsungnya sholat, dia mengetahui, menyadari arah kiblatnya salah di tengah berlangsungnya sholat. Tapi salahnya tadi, ingat ya pembahasan kita, salahnya setelah dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban berijtihad, taharri, taklid sesuai keadaan masing-masing, rupanya salah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Bukan orang yang misalkan sholat di rumahnya atau di masjid, sholat sunnah sendiri, tapi dalam kondisi rupanya lagi banyak pikiran gitu. Nah, ternyata sholatnya menyamping atau membelakangi kiblat. Kadang begitu kan, kadang terjadi. Salah satu contoh, karena tidak mau menyebut namanya, seorang syekh, waktu kita belajar di Semukbin. Kita sudah taklim duduk bermajlis, baru saja usah sholat asar, Syekh sudah duduk di kursinya, kita sudah mau belajar Sahih Bukhari. Syekh ini masuk terlambat. Nah, salat sunnah saya di masjid. Nah, salah arah kiblatnya. Nah, menyamping dia. Karena dia di belakang, posisinya di belakang bagian masjid yang di belakang kursinya Syekh bagian sana. Karena sudah penuh masjid. Yang jelas refleks saja mungkin menghadap ke tembok kan begitu biasanya. Nah, biasanya kan arah tembok gitu kiblatnya. Menghadap ke tembok, padahal itu menyamping tembok yang sana, bukan tembok yang sini. Nah, tapi yang seperti itu bisa terjadi dalam keadaan seseorang tidak sadar gitu. Nah, yang seperti itu ya harus diulang. Ketika disadari ya diberitahu di akhirnya, salah sih, kiblat bukan ke situ kan. Sudah dibubarkan sholatnya, terus diulangi sholatnya, baik saat sholat maupun setelah sholat, sholat sunnah, sholat wajib. Nah, itu wajib diulangi kalau itu. Nah, wajib diulangi. Baik. karena tidak memenuhi syarat menghadap kiblat. Yang kita bahas sekarang bukan itu. Yang kita bahas sholat menghadap ke arah kiblat yang ditentukannya berdasarkan apa? Ijtihad atau tahari atau taklid sesuai keadaan masing-masing yang sudah kita lewati penjelasannya di atas. Ternyata ya, ketahuan bahwa hasil ijtihad itu salah, tahari itu salah, taklid itu salah. Jika itu diketahui saat berlangsungnya sholat, ya, jika itu diketahui saat berlangsungnya sholat, maka saat mengetahui dirinya keliru, wajib saat itu juga merubah arah kiblatnya sambil terus melanjutkan sholatnya. Sambil terus melanjutkan sholatnya. Nah, misalkan saat dia sholat datang orang yang mengetahui arah kiblat. Nah, datang orang yang mengetahui arah kiblat dan mengatakan itu bukan arah kiblat. Arah kiblat ke sana. Nah, hanya mengetahui arah kiblat ini di atas yakin kalau memang tahu arah kiblat. Maka dia pun segera merubah ya posisi arah kiblatnya sambil meneruskan salatnya. Jadi salatnya tetap sah. Dan dia tidak wajibkan mengulang. Baik, begitu pula halnya jika mengetahui bahwa dia salah kiblat setelah sholat. Sudah selesai sholat, baru kemudian mengetahui bahwa arah kiblat yang dihasilkan oleh ijtihadnya atau taharrinya atau taklidnya salah. Sholatnya sah, jawabannya sholatnya tetap dianggap sah dan tidak wajib mengulangi. Baik, waktu sholat itu masih tersisa maupun waktunya telah habis. Dia mengetahui atau menyadari ya dalam waktu, yakni waktu sholat masih ada. Atau dia menyadari setelah masuk waktu sholat berikutnya. Tidak ada bedanya. Sholatnya sah, tidak wajib mengulangi. Ini yang kalian dengar menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih, insyaallah ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, Ahmad Asy-Syafi'i pada salah satu pendapatnya. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Nah, salah satu mazhab Abu Hanifah, Ahmad, salah satu pendapat Asy-Syafi'i dirujukkan oleh Ibn Utsaimin. Dalil-dalilnya, dalil-dalil yang membenarkan mazhab ini, yang pertama hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, hadisnya muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang sama, disepakati kesahihannya oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang sama, Ibnu Umar, disebut muttafaq alaih. Nah, hadis itu Ibnu Umar meriwayatkan bainama an-nasu biquba, bainama an-nasu biquba, tatkala kaum muslimin di masjid Quba, di masjid Quba, fi salati subhi, pada salat subuh, id ja'ahum atin, tiba-tiba id ja'ahum atin, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka. Sementara mereka sedang sholat di masjid Quba, datang seseorang. Faqal, kemudian orang ini dari kalangan sahabat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Quran. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Quranun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dituruni Quran malam itu. Yani telah turun kepada beliau Al-Quran, ayat Al-Quran, wahyu kepada beliau malam ini. Wa qad umira ay yastaqbil al-Ka'bah. Wa qad umira ay yastaqbil al-Ka'bah. Dan sungguh Nabi alaihi salam diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Rupanya mereka, para sahabat yang sholat di Masjid Quba, sholat subuh itu, masih ilmunya masih apa? Ilmunya adalah masih kiblat yang pertama, itu menghadap ke Baitul Maqdis. Khabar belum tiba pada mereka. Baru tiba saat itu ketika mereka sholat subuh. Padahal malamnya sudah terjadi perubahan. Nah, mendengar berita tersebut, dan itu khabar siqah ya. Nah ini khabar siqah, itu salah satu sahabat Nabi sekarang, satu orang. Tapi ini berita khabar an-din, berita tentang agama, cukup saja, penting siqah. Dia meriwayatkan dari Nabi sekarang ilmu itu, perubahan arah kiblat. Nah, fastaqbaluha, maka mereka langsung menerima khabar itu ya. Karena itu khabar yakin, meskipun khabar wahid, meskipun berita satu orang tapi yakin ya, karena ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbaluha, maka mereka merubah arah kiblat mereka dalam salat. Fastaqbaluha, maka mereka pun menghadap, berputar menghadap ke arah Ka'bah. Berapa derajat berputarnya? Nah, yang di Madinah ketika menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, di negeri Syam, itu lebih utara daripada Madinah. Berarti mereka menghadap ke utara membelakangi Ka'bah. Ketika dirubah menghadap Ka'bah, Makkah di selatan mereka. Berarti berapa derajat berputar? 90 derajat ya? Hah? Atau 180? 180 ya? Nah, 180 derajat. Tadinya menghadap ke sana, utara, Baitul Maqdis di sana, Palestina, Syam, di Madinah. Makkah di sini, jadi muter, dibalik tubuhnya. Nah, dalam keadaan tetap sholat. Nah, fastaqbaluha. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Kata Ibn Umar, wa kanat wujuhuhum ila Syam. Dan adalah wajah mereka menghadap ke negeri Syam. Yaitu menghadap ke Palestina. Palestina di Syam. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu di Syam. Nah, saya terangkan dari arahnya ya. Nah, fastadaru ila al-Ka'bah. Fastadaru ila al-Ka'bah, maka mereka memutar tubuh mereka menghadap ke Ka'bah dalam keadaan salat. Nah, jadi sholat mereka tidak batal dengan itu, ya. Padahal sudah berlangsung sholat. Nah, kenapa? Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya, mereka masuk dalam sholat dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban, menghadap ke arah kiblat berdasarkan ilmu yang diyakini saat itu. Saat itu ilmu yang diyakini oleh mereka masih kiblat masih ke arah Baitul Maqdis. Di tengah berlangsungnya sholat, datang ilmu yakin yang meyakinkan ya bahwa kiblat sudah diganti menghadap ke Ka'bah. Dengan itu mereka mengetahui saat itu bahwa diri mereka keliru saat itu. Nah, ternyata mereka tidak membatalkan sholat tetapi berputar dalam sholat dan tetap lanjut sholat. Nah, baik. Dan ini ditakrir oleh Rasulullah SAW. Tidak ditegur, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sisi pendalilannya. Bisa disahami? Sama halnya dengan orang yang berijtihad atau taharri atau taklid. Fattakullah mustafa'atum, bertakwalah kalian semampu kalian. Itu yang mampu dilakukan sesuai keadaan masing-masing. Yang bisa berijtihad, yang tidak bisa taklid, mau berijtihad, dalil-dalil penunjuk kiblat tidak terdeteksi sehingga tahari, sudah berusaha bertakwa semampunya, tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak serampangan, sudah bertakwa, melaksanakan kewajiban ijtihad atau taklid atau tahari, ternyata diketahui keliru, datang ilmu ya yang menyadarkan mereka bahwa ijtihadnya salah, tadinya salah, tadinya salah, maka diikuti ya tanpa mengubarkan sholat seperti pada hadis ini. Jelas. Dalil yang kedua, hadis Amir, hadis Jabir riwayat Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, mustadrak Al-Hakim, Ad-Darqutni dalam sunannya, sunan Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunanul Kubra. Hadis itu datang dari tiga jalan riwayat. Min salasi turuk. Datang dari tiga jalur riwayat, tiga jalan riwayat. Ini sumber, ya sumber riwayatnya ada tiga. Kulluha ba'ifah, semuanya ba'if, semuanya lemah. Tiga jalan riwayat itu semuanya lemah. Ini satu. Nah, tiga jalan riwayat ya, bukan cuma satu. Sanadnya bukan hanya satu, sanadnya ya ada tiga sumber, ada tiga jalan riwayat. Semuanya lemah. Kemudian hadis tersebut yang semakna dengannya juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yaitu Amir bin Rabi'ah. Hadis Amir bin Rabi'ah ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Bisa antum cek, lihat dalam Bulughul Maram. Pada bab, pada kitab as-salah, bab syurut as-salah. Hadis Amir bin Rabi'ah. Inda At-Tirmidzi. Dalam sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Juga oleh At-Tirmidzi. Juga oleh Ibnu Majah. Jadi hadis Amir bin Rabi'ah yang semakna dengan hadis Jabir dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pada sunan keduanya dan selain keduanya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan hadis Amir. Fihi dha'fun aidan. Juga ada kelemahannya. Hadis Amir bin Rabi'ah riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya juga ada kelemahannya. Baik. Berarti kan ya? Hadis Jabir tiga sanadnya, yakni tiga jalur riwayat turuk. Lemah semua, tapi tiga loh, bukan satu. Tiga jalur riwayat. Nah, sanad yang satu misalkan sumber riwayatnya dari jalurnya fulan. Ya. Dhaif. Sanad yang kedua jalur riwayatnya dari fulan, fulan yang lain, fulan yang lain dhaif. Sanad yang ketiga jalur riwayatnya sumbernya dari illan, illan juga dhaif. Fulan, fulan, illan, dhaif, digabung lumayan. Nah, dalam ilmu hadis mustalah, asalkan kelemahannya tidak berat, tidak parah. Nah, hanya kelemahan hafalan. Ditambah ada hadis Amir bin Rabi'ah riwayat At-Tirmidzi Ibnu Majah, pada sanadnya juga ada kelemahan. Nah, gabung semuanya hadis Jabir dengan tiga jalur riwayat. Ya. Hadis Amir bin Rabi'ah dengan satu jalur riwayat, satu jalan riwayat yang lemah, digabung dua hadis ini semuanya digabung, Al-Albani menilai bisa dihasankan. Nah, Al-Albani menilai hadis itu bisa dihasankan. Hasan apa namanya? Hasan li ghairihi. Hasan dengan penguat-penguatnya. Dengan jalan riwayatnya. Hasan dengan gabungan jalan riwayat dan penguat-penguatnya. Bukan hadis yang dihasankan dengan satu sanad, karena memang tidak ada kelemahannya sanad itu atau disahihkan. Nah, ini ada kelemahannya semua, tetapi digabung semua bisa jadi hasan li ghairihi. Itu salah satu derajat hadis yang bisa dijadikan hujjah. Nah, dalam Al-Irwa bisa dicek dalam Al-Irwa pada nomor hadis 291 nomor hadisnya dalam Irwa Al-Ghalil. Juga dalam Sifatul Salah. Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada halaman 76. Baik. Jika sudah kita ketahui hadis itu bisa jadi hujjah hasan li ghairi, apa isi hadis itu? Hadis Jabir tadi dan hadis Amir bin Rabi'ah bagaimana isinya? Isinya hadis itu terjadi peristiwa para sahabat dalam satu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna as-sahaba kanu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar di malam yang gelap gulita. Wah, tidak ada yang bisa dilihat. Gelap gulita. Nah, min ajlil ghaib, malam mendung. Jadi cahaya bulan, cahaya bintang semuanya tertutup karena ghaib, karena mendung, akhirnya mudlimah, gelap gulita. Mau sholat mereka. Nah, petunjuk, dalil petunjuk kiblat, bulan, bintang, tidak terlihat semua. Apa yang mau dilakukan? Nah, padahal ini dalam safar. Fataharraw. Hah? Fataharraw. Nah, dikatakan dalam hadis itu, fataharraw. Berarti mereka tidak bisa beristihad, ya? Jadi ini metode penentuan arah kiblat yang mana yang sudah kita pelajari. Hah? Tidak ada sumber berita, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada masjid dalam safar. Nah, kemudian beristihad bisa? Jawabannya tidak, karena gelap gulita, ya. Dari penunjuk kiblat tidak terdeteksi. Nah, taklid juga bukan. Jadi apa yang dilakukan? Metode yang mana? Tahari. Memilih, masing-masing memilih mana yang hatinya condong ke arah itu. Sudah, masing-masing memilih sendiri-sendiri. Nah, fataharraw. Fakhtalafu, kemudian mereka berbeda pilihan. Fakhtalafu fil qiblah, berbeda pilihan kiblat mereka. Hasil tahari, hasil pilihan mereka, ya, kecondongan masing-masing dalam menduga kuat arah kiblat berbeda-beda. Hasil pilihan berbeda. Faja'ala kullu wahidin yusalli ala hidatin. Maka masing-masing sahabat sholat sesuai pilihannya sendiri-sendiri. Ini menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana, yang lainnya menghadap ke sana. Wah, semuanya masing-masing sholat sesuai dengan pilihannya. Berbeda-beda. Ya. Nah, beraneka ragam. Nah, bersama mereka dan Nabi Rasulullah. Baik. Wayakhutu baina yadaihi. Wayakhutu baina yadaihi. Masing-masing sahabat menggaris di depannya. Nah, menggaris di depannya, ditandai. Besok mau dicek. Benar apa keliru ini anunya taharinya itu. Nah, jadi masing-masing sahabat menggaris di depannya sebagai tanda. Dan akan dicek nanti. Nah, jika sudah terang. Wa yakhuttu baina yadayhi. Baik. Liya'lamu amkinatahum, liya'lamu amkinatahum, agar mereka tahu posisi mereka. Nah, falamma asbahu, kemudian ketika mereka bangun di pagi hari, faidahum sallau ila ghairil qiblah, maka ternyata mereka faidahum, nah, faidahum sallau ila ghairil qiblah, maka ternyata mereka telah sholat menghadap ke selain kiblat. Tidak ada yang benar, salah semua. Nah, salah semua taharrinya, hasil pilihannya. Falam ya'murhum bil i'adah. Fadzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murhum bil i'adah, dan Nabi alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka mengulangi salat. Ya, jelas dalil yang kedua. Nah, dalil yang ketiga, li'annahu fa'ala ma yajibu alaihi. Li'annahu fa'ala ma yajibu alaihi. Karena dia sudah mengerjakan apa yang diwajibkan atasnya. Dia sudah bertakwa, semampunya. Fattakullah mustafa'atum. Nah. Dia sudah beristihad, atau taharri, atau taklid sesuai keadaan masing-masing. Baik. Oleh karena itu, kita merujukkan pendapat ini. Madhab Abu Hanifah Ahmad, salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Nah, diwajibkan oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Qudamah juga termasuk murid yang mendapat ini. Nah, dalam ilmu ini yang kita pegang, wallahu a'lam. Adapun pendapat Asy-Syafi'i yang paling tampak dari dua pendapatnya, azharu qawli Asy-Syafi'i, azharu qawli Asy-Syafi'i, pendapat Asy-Syafi'i yang paling tampak di permukaan dan itu yang dianggap paling kuat bagi mazhab dan fuqaha Syafi'iyah, menyatakan yu'idu mutlaqan. Pendapat Syafi'i yang paling tampak dari dua pendapatnya, dari dua pendapatnya ini, pendapat yang paling tampak ke permukaan yang ini, yang disebutkan sekarang, bukan yang tadi. Nah, ya, bahwa wajib mengulang secara mutlak. Jadi harus dia ulang. Meskipun itu hasil jihad, hasil tahari, hasil di tengah berlangsungnya sholat, sudah selesai sholat, harus diulang. Nah, karena menghadap sholat, menghadap kiblat syarat. Yang namanya syarat tidak dimaafkan. Tetapi marjuh pendapat ini kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Ibnu Umar, sholatnya para sahabat di Masjid Quba yang sudah kita dengar. Nah, bertentangan dengan hadis yang dihasankan oleh Al-Albani, Hasan Al-Ghairi, gabungan hadis Jabir dan hadis Amir. Dan juga dari segi tinjauan makna syariat, fattakullah masyata'atum, kita diwajibkan bertakwa sesuai kemampuan kita, itu sudah bertakwa. Nah, adapun setelah itu keliru, dimaafkan. Nah, ada mazhab-mazhab yang lain. Nah, namun cukup ini. Ya, cukup ini yang kami hasilkan. Dan demikian selesai pembahasan ini, alhamdulillah. Nah, berarti tersisa dari pembahasan menghadap kiblat dua masalah, yaitu yang merupakan perkecualian dari kewajiban menghadap kiblat yang disebutkan oleh As-Sa'di dalam matan. Nah, yang tidak mampu menghadap kiblat, yang kedua yang mutanaffil fi safar. Mutanaffil fi safar, orang yang salat sunnah dalam safar. Nah, salat sunnah dalam safar dalam keadaan dia bergerak di atas kendaraannya. Nah, maka boleh tidak menghadap kiblat. Dua perkecualian ini akan kita pelajari. Tersisa dua masalah ini. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jazakumullah khairan, faddalu. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.